ono salah ning uripku. Kula nyuwun pangapuramu. Aku sih pengen lanjut senajan wis kepacut. Tak akoni aku sing lupa. Utan sing gedhi klinterno alohku iki. Kono mi ojo mboko bali. Salahku sing wingi wis tak gedhi. Bar ora tak baleni. Ramo redam ati iki. Koyong ngene wong kelangan rasane ora karuan. Merko salah kalah. Apa kau tak duweni mengari dua hati terus ngomong sak kedep moto kowe teko amu tadi kodo. Kebiane tomu mung pandelengan semu. Pancen aku lan sliramu kudu nentokke dalane uripku. omongo terus terang, ora perlu alasan, kawe corong medot sesambungan. Wet mbien mula aku kroso, ing atimu mung separo tresno, koyo sing tak rasake ana tresno liyane. Pancen luwe pecek mangkene, ora bakal tak ketuni, apa meneh tak tangisi, akeh sing liyane kang nompo tekaku bareng sisa sisane tresnaku, ora bakal tak ketuni, apa meneh tak tangisi, akeh sing liyane kang nompo tekaku bareng sisa saning urepku. Bangi ini

sing anggani. salah, aku mong kalah. Pandang sesisi mata, yen takdire dudu kuat kuatke, aku mung wong sepele kudu kuat patine. saiki mbok sia-siake aku sing selalu ono pas kowe lara pas kowe durung sapa-sapa. Sio, sio, kowe milih bubaran senajan loro nanging kudu tak limo muka ae sing ngapik dhewe satenane atiku durung bisa nerimo kowe gandeng karo wong liya. Rasake sing tak rasake sing penting kowe bahagia aku kapan yo paling yo aku kuat hati mukamu kau oleh ganti sing luwe kemati elingo. Rasa kangen sing kudu tak pendem. Botol iki boten saged sungkem. Tasih kathah salah luput lan dosaku. Bapak ibu ngapuran anakku. Sapong sing atine rasa sedih. Iki enak virus kaya ngene iki di lockdown. Terus piye to, Mak? Oh, jane yo pengen lebaran bareng-bareng kan tahun dek ini, tapi yo piye iki mergo kahanan lho, Dik. Dek, yo sono transfer ae lho. No. Bulan iki Mas rasa transfer duit lho. Terus tak itu urung jajan di kupang iku apa? Halo. Halo. Sapong sing atine ra sedih. Botol iki aku ora mulih. Akeh wong do nganggur, akeh wong do kangge dulur lan kanggo tepale. Tak ikasih meski tak lali lagi pacupan. Kawalasane ngopo kudune jero omah weling kumong si cinta tungo lan ibadah.